maka aku akan semakin menambah lagi kenikmatan itu kepada kalian. Dan di antara kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dalam kehidupan dunia ini adalah nikmatul hidayah, nikmatul taufiq, kenikmatan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang hamba yang senantiasa berserah diri hanya kepadanya, yang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tunduk hanya kepadanya, menjadikan segala aktivitasnya dalam kehidupan dunia hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirt." Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tiada sekutu bagi Allah Rabbul Alamin. Yang demikian itulah aku diperintahkan. Firman Allah Subhanahu wa taala ini menjelaskan kepada kita bahwa kita sebagai hamba Allah Rabbul Alamin sudah menjadi kewajiban kita untuk memperhambakan diri kita di hadapan Allah Jalla wa'ala, menghinakan diri kita hanya di hadapan Allah, sebab dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki dan berbagai macam kenikmatannya kepada kita sekalian, sehingga yang wajib bagi kita sebagai hamba Allah untuk kembali kepadanya, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan segala kenikmatan yang Allah Azza wa Jalla limpahkan kepada kita dalam kehidupan dunia untuk kita jadikan sebagai wasilah mendekatkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Umur yang Allah berikan dalam kehidupan dunia ini, mari kita manfaatkan, jangan kita menyia-nyiakannya. Manfaatkan detik-detik yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam kehidupan dunia ini hanya untuk Allah, hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula apa yang Allah berikan kepada kita dari kenikmatan rezeki, kenikmatan harta, hendaknya kita menjadikan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dari nikmat rezeki dan harta itu, kita jadikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa saja yang kita persembahkan, apa saja yang kita infakkan dan kita sumbangkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, selama hamba itu melakukannya dengan penuh keikhlasan, tidak akan disia-siakan oleh Allah Rabbul Alamin. Dan itu juga menunjukkan pertanda seorang hamba akan keyakinannya dan kebenaran janji Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Azza wa Jal pasti akan membalas siapa saja yang berbuat kebaikan dalam kehidupan dunia, beramal saleh, membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti akan mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda di sisi Allah Rabbul Alamin. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berfirman, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah huwa khairan wa 'azama ajra." Dan apa saja yang kalian persembahkan dari satu kebaikan untuk diri-diri kalian, untuk kemaslahatan kalian, kalian pasti akan mendapatkan balasannya di sisi Allah lebih baik dan lebih besar ganjarannya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kelebihan harta, kelebihan rezeki, hendaknya kita menyisihkan bahagian dari rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan tersebut untuk kebaikan. Berinfak di jalan Allah, membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ini menunjukkan ketakwaan hati seorang hamba dan menunjukkan kebenaran imannya. Oleh karena itu, di dalam ayat-ayat Allah Jalla wa'ala, demikian banyak perintah dan anjuran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menganjurkan kepada hamba-hambanya untuk berinfak, untuk membelanjakan hartanya dalam kebaikan yang mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Rabbul Alamin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tudzlamun." Dan apa yang kalian infakkan dari satu kebaikan pasti akan disempurnakan balasannya untuk kalian dalam keadaan kalian tidak dizalimi sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa inna Allah bihi 'alim." Kalian tidak akan mencapai tingkatan takwallah, kalian tidak akan mencapai derajat untuk menjadi seorang bertakwa kepada Allah hingga kalian menginfakkan apa yang kalian cintai dan apa yang kalian infakkan dari satu kebaikan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui. Maka ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini pada hakikatnya merupakan anjuran bagi kita sekalian dan juga merupakan tantangan untuk menguji keimanan kita, sebesar apa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan janji-janjinya. Lan tanalul birra, kalian tidak akan mencapai tingkatan al-birr, tingkatan kesalehan, tingkatan kebaikan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga kalian menginfakkan sesuatu yang kalian cintai. Oleh karena itu, para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum yang telah dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kebaikan-kebaikan mereka secara zahir dan secara batin, mereka adalah orang-orang yang bersemangat untuk mencari setiap jalan yang mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang memasukkan mereka ke dalam jannahnya, sehingga mereka rela untuk mengorbankan apa saja yang mereka miliki dari harta dan jiwa demi mengharapkan kebahagiaan yang sifatnya hakiki dan selamanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan kana Abu Talhata aktsaru malan bil Madinah min al Ansar. Abu Talha radhiyallahu taala anhu, beliau adalah seorang dari kalangan Ansar yang paling banyak hartanya di kota Madinah. Dan harta yang paling beliau senangi, yang paling beliau cintai adalah sebuah kebun yang disebut Bayraha. Yang mana kebun ini letaknya berhadapan dengan Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam pada masa itu. Seringkali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam kebun tersebut dan meminum salah satu sumber air yang ada di dalam kebun itu. Kata Anas bin Malik, ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Maka Abu Talha radhiyallahu taala anhu, beliau segera mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian beliau mengatakan, ya Rasulullah, inna Allah azza wa jalla yaqulu fi kitabihi, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam kitabnya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mencapai tingkatan ketakwaan hingga kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Lalu kemudian beliau mengatakan, wa inna min ahabbi amwali ilayya Bayraha, wa innaha sadaqatun lillah, arju birraha wa dhukraha indallah, fadha'ha ya Rasulullah haitsu syi'ta. Sesungguhnya di antara harta yang paling aku cintai adalah kebun Bayraha itu. Maka aku menjadikan kebun itu sebagai sedekah karena Allah Subhanahu wa taala. Aku mengharapkan simpanannya, aku mengharapkan ketakwaan dengan menyedekahkannya dan mewakafkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka silahkan wahai Rasulullah, engkau peruntukkan untuk apa saja, terserah engkau wahai Rasulullah. Mendengarkan itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pun dengan kagumnya beliau mengatakan, bakh, dzalika malun rabih, dzalika malun rabih, dzalika malun rabih. Bakh ini termasuk kalimat yang menunjukkan rasa kagumnya seseorang dalam bahasa Arab. Kagumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengatakan sampai 3 kali, itu adalah harta yang menguntungkan, itu adalah harta yang menguntungkan, itu adalah harta yang menguntungkan. Waqad sami'tu ma qulta fiha wa ara an taj'alha fil aqrabin. Dan aku telah mendengarkan apa yang engkau ucapkan itu wahai Abu Talha, dan aku berpendapat engkau mewakafkannya untuk kerabat-kerabatmu. Lalu kemudian Abu Talha radhiyallahu ta'ala anhu pun setelah mewakafkan kebunnya itu, maka hasilnya dibagi-bagikan kepada kerabat beliau dan kepada anak-anak paman beliau radhiyallahu ta'ala. Padahal Bayraha adalah harta yang paling beliau cintai. Demikian pula apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Nafi', dari Abdullah bin Umar, bahwa ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mendapatkan sebidang tanah yang ada di Khaybar, maka beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau mengatakan, inni asabtu ardan bi Khaybar wa lam usib malan qattu huwa anfasu indi min mali, huwa anfasu mali indi. minhu. Kata Umar radhiyallahu ta'ala anhu, wahai Rasulullah, aku mendapatkan sebidang tanah di Khaybar dan aku belum pernah mendapatkan sebuah harta yang paling bernilai menurutku dari sebidang tanah yang ada di Khaybar itu. Fama ta'muruni bih. Apa yang engkau perintahkan kepadaku tentang tanah itu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Umar, "In syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha." Apabila engkau ingin, maka engkau wakafkan tanah tersebut. Yani engkau menahan sebidang tanah itu, lalu kemudian hasilnya engkau sedekahkan. Ini yang disebut wakaf. Lalu kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala mewakafkan tanah tersebut sehingga tidak lagi diperbolehkan untuk diperjualbelikan dan tidak boleh dihibahkan dan tidak diperbolehkan dijadikan sebagai warisan apabila dia meninggal. Lalu kemudian hasilnya beliau sedekahkan untuk fakir miskin, demikian pula untuk budak, membebaskan perbudakan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, ibnu sabil, dan untuk para tamu. Lihatlah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Ini adalah bahagian kecil dari kesungguhan para sahabat ketika mereka mengetahui satu ayat yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka bersegera berusaha untuk mengamalkannya, yang menunjukkan tanda keimanan mereka. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seorang mukmin adalah ketika dia mengetahui ada satu perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala atau dari Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka ia berusaha mengamalkannya, ia berusaha menghidupkannya karena mengharapkan ridha yang ada di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين، جمع جمعة رحمكم الله. Oleh karena itu, di antara salah satu cara untuk meraih kebaikan yang berlipat ganda di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Allah jalla wa'ala memberi kelebihan harta kepada kita, maka kita dianjurkan untuk mewakafkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dalam kebaikan. Sebab dengan wakaf, selama wakaf itu dimanfaatkan dalam kebaikan oleh kaum muslimin, maka meskipun usia kita terbatas dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala memanggil kita dan meninggalkan dunia ini, namun aliran pahala akan terus sampai kepada kita. Kita terus akan mendapatkan keutamaan selama apa yang kita persembahkan di jalan Allah dan apa yang kita wakafkan bermanfaat bagi kaum muslimin. Oleh karena itu, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza mata al-insanu qata'a anhu 'amaluhu illa min thalatha: shadaqatin jariyah aw 'ilmun yuntafa'u bihi أو عمل صالح يدعو له أو ولد صالح يدعو له." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang meninggal maka terputus amalannya, dia tidak bisa lagi beramal kecuali tiga hal. Apabila seseorang melakukan salah satu dari tiga hal ini, maka dia akan mendapatkan aliran pahala meskipun dia telah meninggalkan dunia. Yang pertama adalah bersedekah yang sifatnya jariyah, sadaqatun jariyah. Yang dimaksud sedekah jariyah kata para ulama yaitu wakaf, mewakafkan sesuatu dari harta yang kita miliki sehingga harta tersebut statusnya wakaf karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak lagi bisa diperjualbelikan, tidak dijadikan sebagai harta warisan, namun yang diambil adalah manfaat dari wakaf tersebut, seperti membangun masjid sehingga kaum muslimin memanfaatkan untuk salat di dalamnya, ataukah menyediakan sebuah rumah untuk kepentingan kaum muslimin, pendidikan, atau menyiapkan sebidang tanah sebagai wakaf lalu dibangun di atasnya hal-hal yang bermanfaat, ataukah ditanam pepohonan atau tumbuhan yang manfaatnya untuk kemaslahatan kaum muslimin. Selama dimanfaatkan, maka itu berstatus sebagai sedekah jariyah sehingga aliran pahala terus dia mendapatkannya. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, anak yang saleh yang mendoakan kebaikan untuknya meskipun ia telah meninggal. Apabila dia memiliki anak yang saleh, dia mendidiknya semasa hidupnya sehingga ia menjadi seorang hamba yang saleh yang senantiasa mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Ini yang akan memberi manfaat dan inilah yang akan menjadi pahala yang terus mengalir kepada seorang hamba meskipun dia telah meninggalkan dunia ini. Dan sesungguhnya seorang yang mewakafkan harta yang dia miliki yang manfaatnya dirasakan oleh kaum muslimin, termasuk di antara sebab masuknya seorang hamba ke dalam al-jannah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Alastum ta'lamuna anna Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, man hafara ruma falahu al-jannah." Tidakkah kalian mengetahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang membeli sumur Roma, yang awalnya sumur ini dimiliki oleh kaum Yahudi, yang airnya dijual kepada kaum muslimin dengan harga yang tinggi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang bersedia untuk membeli sumur Roma ini, maka ia mendapatkan jaminan surga dari Allah. Maka Utsman bin Affan pun membeli sumur tersebut, lalu kemudian akhirnya bermanfaat bagi kaum muslimin. Lalu kata beliau, bukankah kalian juga mengetahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man jahhaza jayshal usrati falahu jannah." Barang siapa yang mempersiapkan dan memberi perbekalan kepada pasukan yang dalam kondisi kesulitan. Yang dimaksud adalah pasukan yang dipersiapkan dalam perang Tabuk, maka ia mendapatkan jaminan surga. Dan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu mengeluarkan hartanya untuk mempersiapkan dan memberikan perbekalan kepada pasukan yang diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa perang Tabuk, maka ia pun mendapatkan jaminan meraih al-jannah. Maka apabila kita meyakini bahwa kehidupan akhirat itu jauh lebih baik daripada kehidupan dunia, tentu seorang mukmin yang berakal, dia akan selalu menjadikan apa yang dia miliki, dia sempatkan bagian dari harta tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika dia meninggal, maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan yang melimpah untuk dia. Semoga Allah Jalla wa ala menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang saleh. Semoga Allah Jalla wa ala memberikan kepada kita harta yang dengan harta itu kita manfaatkan untuk Allah Subhanahu wa taala di jalan Allah Jalla wa ala, sehingga menjadi sedekah jariyah yang bermanfaat dalam kehidupan akhirah sebagai tabungan dan bekal kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin, wa aqimus shalah.